Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang adiyat. Pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan definisi diyat dan beberapa perkara terkait dengan masalah diyat. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ad-diyah atau hadis yang ke-1205 dari awal. Baiklah kita baca. An-Nabi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قعد إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وفي الأنف إذا أعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المناقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد ورجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار أخرجه أبو داود في المراسل والنسائي وابن هزيمة وابن الجارد وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya semoga Allah meridai mereka. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman. Fa dzakara al-hadis, maka beliau menyebutkan hadis tersebut. Wa fihi inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawad. Dan Di dalam hadis tersebut beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, an bayyinatin, dengan adanya bukti, maka sesungguhnya dia dikisas. Illa ayyarda aliyaul maqtul, kecuali jika wali dari orang yang terbunuh itu ridho. Wa inna fin nafsid diyata mi'atan nal ibil, dan sesungguhnya diat pada jiwa 100 ekor unta. Wa fil anfi idza u'iba jad'uhu diyat, dan pada hidung apabila dipotong habis ada diatnya. Wa fil lisani diyatu, pada lisan ada diat. Wa fi syafataini diyatu, pada dua bibir ada diat. Wa fi dzakari diyatu, pada kemaluan ada diat. Wa fil baydataini diyatu, pada dua buah belir ada diat. Wa fi sulbi diyatu, pada tulang punggung ada diat. Wa fi rijlil wahidati nisfu diyati, pada satu kaki setengah diat. Wa fil ma'mumati thulutsu diyati, dan pada al ma'mumah, pada luka yang sampai ke selaput otak itu ada diat, apa sepertiga diat. Wa fil jaihati thulutsud diat, pada luka yang dalam sepertiga diat. Wa fil munaqilati khamsa asyarata minal ibil, pada pukulan yang menggeserkan tulang 15 unta. Wa fi kulli isbi'in min asabi'il yadi wa rijli ashrun minal ibil, pada setiap jari dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki 10 ekor unta. Wa fi sinni khamsun minal ibil, pada gigi 5 ekor unta. Wa fil mudhihati khamsun minal ibil, dan pada luka yang sampai ke tulang 5 ekor unta. Wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati, dan sesungguhnya orang laki-laki dibunuh karena membunuh wanita. Wala ahli dzahabi alfu dinarin, dan diat bagi orang yang memiliki emas alfu dinarin 1000 dinar. Akhrajahu Abu Dawud fil Marasil wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Marasil Abu Dawud. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Wa ikhtalafu fi sihhatihi, dan mereka para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka. Bahwa Nabi SAW beliau menulis surat kepada penduduk Yaman. Maka beliau menyebutkan hadis tersebut. Dan di dalam hadis tersebut beliau bersabda, sesungguhnya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan dengan zalim, dengan ada bukti atau secara nyata, maka sesungguhnya dikisos. Kecuali jika para wali atau ahli waris orang yang dibunuh itu ridho. Sesungguhnya diat untuk jiwa, yaitu diat pembunuhan 100 ekor unta pada hidung apabila dipotong habis, ada diat pada lisan, ada diat pada dua bibir, ada diat pada kemaluan, ada diat pada dua buah pelir, ada diat pada tulang punggung, ada diat pada satu kaki setengah diat, pada luka yang sampai ke selaput otak, sepertiga diat pada luka yang dalam, sepertiga diat pada pukulan yang menggeserkan tulang, diatnya 15 ekor unta. Pada setiap jari dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki, diatnya 10 ekor unta. Pada gigi diatnya 5 ekor unta. Pada luka yang sampai ke tulang, diatnya 5 ekor unta. Dan sesungguhnya orang laki-laki itu dibunuh karena membunuh wanita. Dan bagi orang-orang yang memiliki emas, diatnya dengan 1000 dinar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Marasil. Abu Daud, dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Uzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad, dan mereka para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Tentang kedudukan hadis ini, ini hadis sahih, tapi hadis mursal yang sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Asy'al Albani di dalam Al-Irwa, di nomor hadis 2212 dan di nomor hadis 2283. Hadis mursal ini adalah hadis yang gugur akhir sanadnya, yang pada asalnya hadis mursal ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Akan tetapi hadis mursal dalam keadaan tertentu, hadis mursal dalam keadaan tertentu sebagai hujjah. Di antaranya adalah hadis mursal apabila diterima oleh umat, maka hadis mursal itu menjadi hujjah. Seperti hadis ini hadis mursal. Akan tetapi hadis ini diterima oleh umat, sehingga hadis ini kedudukannya seperti hadis mutawatir, seperti hadis yang mutawatir. Dan hadis mursal idza talaqathul ummah bil qabul sara hujjatan, hadis mursal, apabila diterima oleh umat menjadi hujjah. Nah, hadis ini adalah hadis yang panjang. Hadis ini hadis yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis untuk dikirimkan kepada penduduk Yaman. Dan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nulis sendiri. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis surat. Kemudian setelah surat itu ditulis, dikirimkan ke penduduk Yaman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menulis dan beliau tidak membaca. Beliau ummi. Sehingga yang dimaksud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman, maksudnya adalah amaru man yaktubu, beliau memerintahkan kepada orang untuk menulis surat. Kemudian dikirimkan ke penduduk Yaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 48, beliau itu tidak menulis, beliau tidak membaca. Nah, surat yang ditulis kemudian dikirimkan kepada penduduk Yaman ini berisikan tentang beberapa hukum dan pada asalnya hadis ini adalah hadis yang panjang. Yang di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan hukum-hukum tentang toharoh. Kemudian juga di dalam hadis tersebut terdapat hukum-hukum tentang zakat. Dan juga di dalam hadis tersebut terdapat hukum-hukum tentang diat. Terdapat di dalam hadis tersebut tentang masalah diat, yaitu harta yang diberikan kepada korban atau wali ahli waris korban karena sebab jinayah. Karena hadis ini dibawakan oleh penulis, oleh Ibnu Hajar terkait dengan masalah diat, maka diambil dan dinukil hanya yang terkait dengan masalah diat. Sehingga disebutkan di sini fadzakarul hadis, kemudian disebutkan wa fihi, dan di dalam hadis tersebut terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah dia. Dan yang menentukan dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menentukan dia pembunuhan atau selain pembunuhan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada asalnya diat itu sudah ada di masa jahiliyah. Diat itu sudah ada di masa jahiliyah. Denda orang yang membunuh orang lain, denda terhadap apa terkait dengan anggota tubuh dan selanjutnya itu sudah ada di masa jahiliyah. Tetapi kemudian Nabi SAW menetapkan, mentakrir diat yang sudah ada di masa jahiliyah. Dan di antara hadis yang itu merupakan ikrar penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qad. Sesungguhnya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan zalim. I'tabata itu membunuh dengan sengaja dan dengan zalim. Karena i'tibat itu maknanya adalah akhdhu syai'i dzulman, mengambil sesuatu dengan zalim. Ya, sehingga al-i'tibat itu adalah kezaliman. Yang ini kadang terjadi pada harta, mengambil harta orang lain dengan zalim, itu juga i'tibat. Memukul orang lain dengan zalim juga itu i'tibat. Sehingga makna i'tibat di sini adalah membunuh dengan zalim. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dan zalim, an bayyinatin, yang pembunuhan itu ada bayyinahnya, ada buktinya. Bayyinah, bukti itu adalah dua orang laki, apa, dua saksi dari orang laki-laki atau indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang perbuatannya. Yang perbuatan pembunuhan itu an bayyinatin, bukan semata-mata tuduhan, tetapi pembunuhan itu terbukti dengan nyata, bukan semata-mata tuduhan. Maka Nabi SAW menyatakan fa innahu qawad, ditetapkan adanya kisos ketika pembunuhan itu bukan semata-mata tuduhan tetapi terbukti dengan nyata. Apakah karena ada dua orang saksi atau bukti yang lain? Illa ayyardha auliyaul maqtul, kecuali jika para wali orang yang terbunuh, yaitu ahli waris orang yang terbunuh itu, meridhoi. Maka tidak ada kisos. Apabila wali orang yang dibunuh, yaitu ahli waris orang yang dibunuh itu ridho dengan memaafkan, dengan memaafkan, atau ridho dengan berdamai, menerima diat, maka tidak ada kisos. Asalnya wajib dikisos, karena itu adalah hak dari wali orang yang dibunuh. Maka ketika wali, yaitu ahli waris orang yang dibunuh itu ridho, memaafkan, maka tidak ada kisos, dan kisos itu gugur. Nah, ketika kisos itu gugur karena ahli waris orang yang dibunuh memaafkan, maka di situ ada diat. Nah, selanjutnya Nabi menyatakan atau menjelaskan tentang masalah diat, wa inna fin nafsi diyata mi'atan minal ibil, dan sesungguhnya diat untuk jiwa yaitu diat pembunuhan adalah 100 ekor unta. Diat untuk jiwa, diat untuk pembunuhan itu 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu unta yang seperti apa, yang umurnya berapa, ini dijelaskan pada hadis-hadis yang akan datang, hadis yang akan kita baca. Adapun di sini disebutkan secara global, diat untuk tindak pembunuhan untuk jiwa itu 100 ekor unta. Wa fil anfi idza u'iba jad'uhu diyatu, dan untuk hidung apabila dipotong habis itu ada diatnya. Hidung yang dipotong habis sehingga hidungnya betul-betul hilang, terpotong, maka itu ada diatnya. Dan diatnya itu diat yang kamilah, diat yang sempurna. Dendanya, diatnya itu sempurna. Dengan ketentuan dipotong habis. Kalau tidak dipotong habis, maka diatnya tidak sempurna. Diatnya tidak sempurna. Kalau dipotong separoh, umpamanya lubang hidung sebelahnya, yang sebelahnya tidak. Nah, diatnya itu sepertiga diat, tidak dengan sempurna. Wa fil lisani diat, dan pada lisan ada diat. Artinya kalau ada orang memotong lisan orang lain, maka terkena diat. Ya, ini ketika kisos digugurkan, diatnya diat sempurna. Wa fi syafataini diatu, dan pada dua bibir itu ada diat. Wa fi dzakari diatu, dan pada zakar kemaluan ada diat. Wa fil baydataini adiatu, pada dua buah pelir ada diat. Wa fisul bidiatu, pada tulang punggung ada diat. Wa fi rijlil wahidati nisfu diati, dan pada satu kaki setengah diat. Wa fil ma'mumati tsulutsu diyah, dan pada makmumah, makmumah ini adalah luka, luka yang lukanya itu sampai ke selaput, ya, selaput otak kulit, selaput otak. Artinya ketika orang memukul atau melukai kepala orang yang lukanya sampai dalam, maka ada diatnya. Wa fil jaifati tsulutsud diyah, demikian juga pada al jaifah. Al jaifah ini luka yang lukanya itu ila batinil jauf, luka yang sampai ke perut. Ya. Apakah karena ditusuk dari depan atau dari belakang, ya, dari atau dari punggung atau dari dada? Nah, lukanya itu sampai ke perut. Maka diatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tsulutsud diyah, sepertiga dia. Wa fil munaqilati khamsa asyarata minal ibil. Dan pada al-munaqilah, pukulan yang sampai menggeser tulang, ini diyatnya 15 ekor unta. Pukulan yang keras yang sampai menggeserkan tulang, ini diyatnya 15 ekor unta. Wa fi kulli isbi'in min asabi'il yad wa rijli ashrun al ibil. Dan diyat untuk setiap jari dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki 10 ekor unta. Wa fi sinni khamsun al ibil. Dan diyat untuk gigi, satu gigi 5 ekor unta. Wa fil mudhihati khamsun al ibil. Dan diyat untuk al-mudihah, diyat untuk al-mudihah, luka, luka yang dalam. Dan al-mudihah ini luka khusus pada kepala dan wajah, luka yang dalam pada wajah atau pada kepala. Ini diyatnya 5 ekor unta. Kemudian orang laki-laki yang membunuh orang perempuan itu dikisos dengan dibunuh. Orang laki-laki membunuh orang perempuan, dibunuh. Kemudian diyat bagi orang yang memiliki emas itu dengan 1000 dinar. Dengan 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Sehingga 1000 dinar kurang lebihnya 4.250 gram emas. Sebagai ganti dari atau untuk 100 ekor unta. Nah, ini ketentuan-ketentuan diyat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya yang pertama, thubutul qisas. Hadis ini menetapkan adanya qisas. Sebagaimana pada hadis-hadis yang lain yang sudah kita baca dan juga pada beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang adanya qisas. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan, inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qat. Ini yang menetapkan adanya qisas. Apabila seorang membunuh orang lain, membunuh orang mukmin, bunuh orang Islam dengan sengaja, dengan zalim, maka hukumannya adalah qisas. Nah. Syarat adanya qisas, pembunuhannya itu adalah diantaranya an bayyinatin, ya, ada bukti yang nyata terhadap tindak pembunuhannya, bukan semata-mata tuduhan, ya, bukan semata-mata tuduhan, tapi ada bukti yang nyata. Artinya tindak pembunuhannya itu pasti dengan adanya bukti, maka pembunuhnya itu dibunuh. Dikisos dengan dibunuh. Kecuali jika para wali orang yang dibunuh, auliyaul maktul, para wali orang yang dibunuh, maksudnya dalam mereka ahli warisnya, ahli waris orang yang dibunuh itu ridho dengan memaafkan, maka kisos itu gugur. Qisas tidak bisa ditegakkan. Kemudian faedah berikut dari hadis ini, subutud diyah, adanya diyah. Ya, hadis ini menetapkan adanya diyah. Fi qatlil amdi, pada pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja, ini ada diyah. Idza radiya biha waliyul maqtul, apabila wali atau ahli waris orang yang dibunuh itu ridho, yaitu memaafkan, atau ada penghalang dari penghalang-penghalang kisos karena suatu sebab. Ketika kisos tidak ditunaikan karena sebab, ahli waris dari orang yang dibunuh itu ridho, memaafkan, atau karena sebab adanya penghalang dari penghalang-penghalang kisos, maka diganti dengan diyat. Nah, diyat yang sempurna untuk jiwa, diyat yang sempurna untuk jiwa, yaitu tindak pembunuhan, adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, diyat dengan unta, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, apakah itu sebagai pokok dari diyat, bahwa diyat itu adalah dengan unta, atau pokok dari diyat itu unta dan yang lainnya? Ini ada beda pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa al-aslu fid diyati hiyal ibil. Pokok asal diyat itu unta. Yang namanya diyat, pokoknya asalnya itu unta. Adapun yang lainnya, sapi, kambing, dinar, dirham, itu sebagai pengganti dari unta. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Diyat itu asalnya adalah unta. Adapun yang lainnya, empat yang lainnya, sapi, kambing, dinar, dirham, itu sebagai pengganti dari unta. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyatakan bahwa usulud dia khamsatu usul, atau khamsatu usul, sesungguhnya diyat, pokok diyat itu ada lima. 100 ekor unta, 200 ekor sapi, 1000 kambing, 1000 dinar, 12.000 dirham, ya, perak. Nah, lah, untuk diyat jiwa, diyat pembunuhan yang sempurna adalah 100 ekor unta. Unta yang umur berapa, ini akan datang penjelasannya pada hadis-hadis berikut. Dan pokok dari diyat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, itu adalah unta. Adapun yang lainnya adalah sebagai ganti. Dan itu pendapat yang rajih. Pendapat jumhur ulama itu adalah pendapat yang rajih. Asal pokok dari diyat itu adalah unta. Adapun empat jenis yang lainnya itu adalah sebagai ganti jika unta itu tidak ada, bisa diganti dengan yang lain. Nah, Kemudian hadis ini juga menetapkan adanya diat pada badan manusia. Menetapkan adanya diat pada badan manusia. Diat itu bukan hanya pada jiwa, bukan hanya pada pembunuhan, sebagaimana kisos juga bukan hanya pada pembunuhan. Karena itu diat juga sebagai diat juga ada pada selain pembunuhan sebagaimana kisos. Anggota badan manusia itu ada diatnya apabila ada tindak jinayah yang kemudian kisos tidak ditunaikan karena sebab adanya pemaafan atau karena adanya sebab yang lain. Maka gantinya adalah dengan diat. Nah, ketentuan diat untuk tubuh manusia, ketentuan diat untuk tubuh manusia itu jika anggota tubuh manusia itu hanya satu, jika anggota tubuh manusia itu hanya satu, maka diatnya diat yang sempurna. Diatnya diat yang sempurna. Seperti hidung. Ini kan anggota tubuh manusia yang hanya satu. Bukan hidung kanan, hidung kiri, enggak, satu hidung. Maka apabila ada tindak jinayah, tindak pelanggaran, kejahatan yang menghilangkan hidung, seperti memotong hidung sampai habis, terpotong habis, maka diatnya sempurna. Karena hidung itu adalah anggota tubuh yang hanya terdiri dari satu anggota tubuh. Kemudian lisan, kemudian kemaluan dan yang lainnya. Adapun jika anggota tubuh manusia itu terdiri dari dua, terdiri dari dua, maka apabila dua-duanya, maka apabila dua-duanya itu menjadi korban tindak jinayah, seperti dua-duanya dipotong, maka diatnya diat sempurna. Kalau hanya satu, maka diatnya setengah, setengah diat yang sempurna. Itu kalau anggota badan manusia itu terdiri dari dua, yaitu sepasang, ya, seperti tangan, kaki, mata, ya, telinga, nah, itu terdiri dari dua. Kemudian apabila anggota tubuh manusia itu terdiri dari tiga bagian, maka apabila semuanya menjadi korban tindak jinayah, diatnya sempurna. Tapi kalau hanya sebagian dari tiga yang menjadi korban tindak jinayah, satu, maka diatnya sepertiga diat. Kalau dua, dua per tiga diat. Demikian juga kalau anggota tubuh manusia itu terdiri dari empat bagian. Maka kalau empat-empatnya menjadi korban tindak jinayah, maka diatnya sempurna. Kalau dari empat itu hanya satu yang menjadi korban tindak jinayah, maka diatnya seperempat diat. Kalau dua berarti setengah. Dan demikian selanjutnya. Demikian selanjutnya. Kalau seandainya anggota tubuh manusia itu terdiri dari lima, yang terpotong satu, maka diatnya seperlima dia, ya. Dan demikian seterusnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan rincian setelah beliau menjelaskan tentang anggota tubuh yang terdiri dari satu anggota tubuh, yang terdiri dari dua anggota tubuh. Selanjutnya beliau menyatakan tentang diat. Yang itu terdiri dari beberapa bagian. Seperti beliau sebutkan di sini jari, jari tangan dan jari-jari kaki. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Satu jari-jari tangan atau satu jari-jari kaki itu 10 ekor unta. Nah, yang namanya tangan, ini jari-jari tangan ini kan ada 3 ruas ya. 1, 2, 3. Nah, kalau terpotongnya semua ini satu jari-jari ini 10 ekor unta diatnya. Tapi kalau satu ruas ya, kalau satu ruas saja berarti 3 per 10 berarti 3 berapa? Kalau sampai 2 perhitungannya seperti itu, 2 ruas. Nah, kalau ibu jari hanya terdiri dari 2 ruas. Kalau 1 ruas 5 ekor unta. Nah, kalau sampai pangkal ini 10. Perhitungannya seperti itu. Ya. Itu untuk ruas jari. Jadi satu jari itu, ini satu jari 10 ekor unta. Nah, tinggal dilihat jarinya. Kalau selain ibu jari, mulai dari jari telunjuk sampai kelingking ini kan 3 ruas. Nah, kalau satu ruas itu full ashrin, ya, pertiganya 10. Berarti 3 sepertiga ya. Nah, kalau ibu jari karena terdiri dari 2 ruas, 1 ruas tapi ibu jari 5 ekor unta. Ya. Rinciannya seperti itu. Lah kalau 5 jari semuanya ini 5 jari dari jari ibu jari sampai jari kelingking ini 10 kali 5 50. Ya, 50. Kalau dua-duanya jari-jarinya hilang semuanya kanan kiri, sempurna diatnya. Berapa sempurna? Kalau sempurna itu 100. Gitu. Kalau 1, 10. Satu ruas, lihat jarinya. Itu untuk jari-jari. Kemudian untuk gigi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk gigi, diat gigi per satu gigi itu 5 ekor unta. Ya, per satu gigi 5 ekor unta. Seorang mematahkan satu gigi orang lain dengan sengaja, dengan zalim, maka dikisos, patahkan giginya satu. Nah, kalau kisos ini digugurkan, maka diatnya 5 ekor unta. Nah, Kemudian yang berikutnya untuk yang luka-luka. Untuk yang luka-luka, Nabi SAW menjelaskan, beliau memerinci. Di antara yang pertama adalah al-ma'mumah. Ini luka yang sampai ke dalam ya, sampai ke selaput otak. Enggak sampai kolok tapi sampai ke selaputnya. Itu diatnya sepertiga diat. Nah, diatnya adalah tsulutsu diat, sepertiga diat. Kemudian yang berikutnya al-ja'ifah. Al-ja'ifah ini tusukan. Tusukan yang sampai ke dasar perut, dalam perut. Apakah nusuknya itu dari depan atau dari belakang atau dari dada, tapi sampai ke dalam perut, ini diatnya sepertiga diat. Demikian juga pukulan yang sampai melukai tulang, sampai ke tulang, sampai bergesernya tulang, ini 15 ekor unta. 15 ekor unta. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW menjelaskan tentang kisos orang laki-laki yang membunuh wanita, itu hukumannya adalah kisos. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh para ulama, seorang yang berbuat zina ya, melakukan tindak pelanggaran kepada orang lain, sampai membuat anggota tubuh orang lain itu tidak berfungsi, itu terkena diat. Diatnya sama seperti memotong. Umpamanya orang memukul tangan orang lain sampai tangannya itu lumpuh tidak berfungsi, maka terkena diat, setengah diat. Nah, tapi kalau seperti hidung sama telinga, umpamanya orang memukul telinga orang lain, daun telinganya ya, daun telinganya umpamanya dipukul, telinganya masih utuh, tidak hilang, tidak terpotong, tetapi telinganya itu, daun telinganya itu apa, seperti kalau tangan itu lumpuh, masih ada, cuman kalau fungsinya masih fungsi untuk mendengarkan, cuman daun telinganya yang mungkin mati atau bagaimana. Kalau itu tidak terkena diat, karena dari sisi fungsi tidak menghilangkan fungsi. Beda kalau tangan, beda kalau mata. Ya, umumnya mata dipukul, matanya masih ada, tapi tidak berfungsi. Nah, itu kalau enggak dikisos, kena dia. Beda kalau daun telinga dipukul, kemudian daun telinganya ini mati. Pendengarannya masih berfungsi. Dan ini kan masih berfungsi juga. Bentuknya masih ada, begitu loh. Nah, itu kalau seperti itu enggak kena dia. Demikian juga hidung. Juga seperti itu. Nah, bagi orang yang memiliki emas, ini dia yang sempurna bisa diganti dengan emas, tetapi dengan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. 1000 dinar ini kurang lebihnya kalau ukuran timbangan dengan gram itu 4.250 gram. Nah, berapa harganya? 4.250 gram. Tinggal dikalikan aja. Kalau dikalikan 500 umpamanya ya ketemu berapa. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih tentang masalah diat. Masih agak panjang pembahasan tentang masalah diat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.